Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan tanda-tanda kiamat. Kita masih membahas tentang tanda-tanda kecil. Kita masuk pada tanda yang ke-6. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, dhuhurul fitan, munculnya fitnah. Fitan adalah jamak dari fitnah, dan dia maknanya beda dengan makna fitnah dalam bahasa Indonesia yang artinya berita bohong. Fitnah makna asalnya dalam bahasa Arab adalah menguji dan menguji dan menguji. Ujian, ujian dan ujian. Makna asalnya dipakai oleh pakar emas melakukan kegiatan tertentu untuk menguji apakah emas itu emas asli ataukah emas imitasi. Maka apa yang dilakukan oleh tukang emas ini, ya inilah yang disebut dengan fitnah pada awalnya. Tsumma kasra istimaluha, kemudian banyak penggunaannya. Fima akhajahu al-ikhtibar lil makruhi. Kemudian banyak digunakan kata-kata fitnah untuk hal yang dihasilkan dari ujian, hasil dari ujian yaitu al-makruh, sesuatu yang tidak disukai. Tsumma kemudian mengalami perkembangan berikutnya, digunakanlah kata-kata fitnah dalam artian segala sesuatu yang tidak disukai atau segala sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang tidak disukai. Di antara contoh hal yang tidak disukai adalah dosa, kekafiran, pembunuhan, pembakaran, dan perkara-perkara yang tidak disukai yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa di antara tanda kiamat telah munculnya fitan azimah, hal-hal yang fitnah yang besar, ujian yang besar atau penyesatan yang besar, sehingga rancu gara-gara fitnah tersebut, manakah kebenaran dan manakah kebatilan. Maka guncanglah iman sampai-sampai ada seorang yang pagi beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Dan setiap kali muncul hal yang tidak menyenangkan, kekacauan, maka berkatalah orang yang beriman, ini adalah kebinasaanku. Kemudian ternyata hilanglah fitnah tersebut dan muncullah yang lainnya. Lalu orang beriman pun mengatakan, inilah kebinasaanku, inilah kebinasaanku. Dan terus menerus fitnah itu muncul di tengah-tengah manusia sampai terjadinya kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina yaday sa'ah, sebelum kiamat terjadi fitanan, akan dijumpai fitnah, yaitu penyesatan, hal yang menyebabkan sesat, bagaikan potongan malam yang gelap. Sehingga seorang itu di waktu pagi dalam keadaan beriman dan sorenya kafir, sorenya beriman dan paginya kafir. Ketika terjadi fitnah tersebut, terjadi kekacauan sehingga tidaklah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, maka orang yang mengambil sikap diam itulah yang lebih baik. Sehingga Nabi katakan, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dan fakassiru qasiyakum, maka patahkanlah qasi mana asalnya keras. Apa terjemahnya? Oh, sebelum busuk. Patahkanlah sebelum itu. Tidak ada. Dihilangkan. Mana? Patahkan. Putuskan. Qasiyakum, ini maknanya sini adalah keras. Mungkin wallah alam yang dimaksud adalah pasangannya tali busur apa? Ininya apa? Busur. Ya. Ya, busur boleh. Fakasir, maka patahkanlah busur-busur kalian. Waqati'u, dan potonglah autarakum, tali-tali busur kalian. Wadribu bisuifikum hijarata, dan pukulkan pedang-pedang kalian ke batu. Fa'intukhila ala ahadikum, jika salah satu kalian diserang, datang musuh yang ingin membunuh kalian, masuk ke rumah kalian. Falyakun ka khair bani adama, maka jadilah engkau sebagaimana salah seorang, ya, sebagaimana yang paling baik dari dua orang anak Adam, yang satu ingin membunuh yang lain. Mana yang lebih baik? Yang mengalah, yang pasrah ketika dia hendak dibunuh saudaranya. Hadis ini dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Hakim di Mustadrak. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya, dan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di Sahih Al-Jami' As-Saghir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika kondisi kacau itu, di mana kalian tidak mengetahui manakah yang berada di pihak yang benar, pihak yang salah, maka jangan terlibat dalam fitnah. Fitnah berupa kacaunya keadaan sehingga kita tidak, sangat sulit membedakan siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa yang berada di pihak yang salah. Dan ketika itu terjadi peperangan antara sesama orang yang beriman, non peperangan yang namanya qitalul fitnah, peperangan fitnah itu adalah peperangan yang kita sangat sulit membedakan. Jika kita bersikap objektif, kita kesulitan untuk membedakan siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam perang ini. Maka itu adalah qitalul fitnah. Dan yang Nabi ajarkan ketika terjadi qitalul fitnah, yang manusia yang paling baik adalah yang diam. Dan siapa saja melakukan, yang siapa yang punya peran, maka semakin kecil peran seorang, maka dia akan semakin baik. Maka orang yang berlari dengan orang yang berjalan, lebih baik orang yang berjalan. Orang yang berjalan dengan orang yang berdiri, namun dia tidak berjalan, lebih baik yang berdiri. Maka semakin menghindar maksudnya, semakin menjauh, maka itu yang lebih baik. Dan Nabi ajarkan ketika terjadi qitalul fitnah, peperangan yang tidak diketahui secara peperangan yang terjadi di antara sesama orang yang beriman dan tidak diketahui secara pasti siapakah yang berada di posisi yang benar dan posisi yang salah, maka sikap yang terbaik adalah tidak ikut perang sama sekali. Maka rusakkanlah pedangmu, patahkanlah busurmu, hancurkanlah, potong-potonglah tali busurmu. Jika ada orang yang mau membunuhmu, maka pasrahlah. Itu yang Nabi perintahkan ketika terjadi satu hal yang disebut dengan qitalu fitnah. Yang ini akan banyak terjadi atau banyak dijumpai ya, di akhir zaman. Dan di antara qitalu fitnah tersebut adalah peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Oleh karena itu, maka pada saat itu, maka mayoritas para sahabat mengambil sikap abstain dalam rangka mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Badiru bil amali, bersegeralah kalian beramal, fitanan sebelum terjadi fitnah yang gelap, bagaikan potongan malam yang gelap sehingga tidak diketahui manakah hak dan manakah batil." Sehingga seorang itu di waktu pagi beriman, sorenya kafir, sore beriman, pagi kafir. Dia jual agamanya dengan harta dunia. Dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama aslinya Hindun, dan bukan Hindun bin Utbah. Kalau Hindun bin Utbah itu istrinya Abu Sufyan, ada pun Ummu Salamah, maka dia Hindun, namun bukan Hindun bin Utbah atau bukan Hindun binti Utbah. Qalat Nabi Ummu Salamah menceritakan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun fazi'an dalam kondisi ketakutan. Yaqul, Nabi katakan, subhanallah, maha suci Allah, ma anzalallahu minal khazaini. Apa saja yang Allah turunkan berupa perbendaharaan, wa ma anzalallahu minal fitan, dan apa saja itu betapa banyaknya fitnah yang Allah turunkan. Menyukidu sawahibal hujurati, siapakah yang membangunkan penghuni-penghuni kamar-kamar itu, yaitu maksudnya istri-istri beliau, likay yusallina, supaya mereka mengerjakan salat. Betapa banyak orang perempuan yang berpakaian di dunia itu telanjang di akhirat. Dicatkan oleh Bukhari. Maka di sini mengisyaratkan bahwasannya solusi atau sikap yang baik ketika terjadi fitnah, terjadi kekacauan, adalah memperbanyak ibadah, salat malam. Maka sibuk dengan ibadah, jangan-jangan sibuk dengan fitnah. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, nada munadi Rasulillah. Satu ketika seorang penyeru yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan as-salata jami'atan, kerjakanlah salat dengan berjamaah. Bagi kami pun berkumpul di masjid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayatullah ummatu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali menjadi kewajibannya untuk mengajar umatnya semua kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan umatnya semua kejelekan yang dia ketahui. Maka di sini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Nabi ajarkan. Tidak ada satupun amal yang mendekatkan kepada surga kecuali telah Nabi sampaikan. Dan tidak ada satupun keburukan amal yang mendekatkan ke neraka kecuali telah Nabi ingatkan. Wa inna ummatakum hadhihi ila afiyatuha fi awwaliha. dan sunnya umat ini. Keselamatannya itu diletakkan di generasi awalnya. Generasi awalnya lah yang beres, yang tidak mendapatkan banyak masalah. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Sedangkan generasi akhirnya akan tertimpa bala, bencana dan keburukan dan berbagai perkara yang mungkar. Wa taji'ul fitnatu, dan akan datanglah fitnah. Fayuqiku ba'duhu ba'da, maka ini, sebagian fitnah tersebut melembekkan sebagian yang lain. Wataji'ul fitnah, lalu datanglah fitnah sehingga berkatalah orang yang beriman, inilah kebinasaanku, inilah kebinasaanku. Faman ahaba an yuzahzah anin nari wa yadkhulal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka siapa saja yang menginginkan untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian itu menjemputnya. Maniyah maknanya al-mautu. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Disindikatkan oleh Muslim. Dan ada satu tentang fitnah itu banyak sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya tentang fitnah. Dan Nabi peringatkan umatnya untuk minta perlindungan dari fitnah. Dan Nabi telah kabarkan bahasanya generasi akhir umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertimpa bencana dan berbagai fitnah yang besar. Dan tidak ada yang bisa menjaga dari fitnah tersebut kecuali beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian pula ketika terjadi fitnah, kekacauan tersebut, maka sikap yang sehingga boleh jadi peperangan antar kaum muslimin, dan peperangan yang itu adalah peperangan fitnah, maka di antara solusi dan sikap tepat dalam itu adalah luzum jamaatil muslimin, komitmen dengan pemimpin kaum muslimin. Tidak berpihak kepada pembuat kekacauan dan orang yang statusnya polisi di pemberontak atau semacam itu. Demikian juga luzum jamaatul muslimin di sini bisa bermakna jamaah dalam pengertian ahlu sunnah. Wa in kullu, meskipun mereka sedikit. Dan menjauhkan diri dari fitnah dan mohon perlindungan darinya. Ini sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kalian mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Diriatkan oleh Muslim dari Zaid bin Thabit. Maka jamaatul muslimin yang ada dalam hadis, atau dalam beberapa hadis, atau dalam banyak hadis. Ini, itu atau jamaatul muslimin secara syar'i, makna syar'inya sebagaimana ada dalam hadis-hadis yang ada, adalah satu dari dua makna. Pertama adalah jamaatul muslimin ini, dalam pengertian jama'atu ahlil haq, dalam pengertian jama'atu ahlil haq. Atau jama'atul muslimin dalam pengertian jama'atul adiyan, maka itulah ahlu sunnah. Itulah ahlu sunnah. Maka siapa yang bersama dengan akidah ahlu sunnah, prinsip-prinsip beragama ahlu sunnah, maka dia bersama jamaah, bersama jamaatul muslimin. Wa in qallu, meskipun mereka sedikit, sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-jama'atu mawafaqal haq walau kunta wahdaka. Sebenarnya jamaah itu adalah mencocoki kebenaran, mencocoki ajaran Quran dan Sunnah meskipun kau sendirian. Kemudian yang kedua adalah jamaatul muslimin dalam makna jamaatul abdan, yaitu komitmen seorang muslim, keterikatan seorang muslim dengan pemimpin sahnya, pemimpin muslim yang sah yang ada di negerinya. Maka luzum jamaatul muslimin dengan dua makna tersebut semuanya adalah di antara sebab terjaga dan terjemus dari fitnah yang menyesatkan. Seorang komitmen dengan kaidah-kaidah beragama yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, maka itu adalah jalan untuk terjaga dari fitnah yang menyesatkan. Ya, fitnah yang di mana satu keadaan di mana orang itu bingung di manakah pihak yang benar dan di manakah pihak yang salah. Demikian juga luzum jamaatul muslimin dengan makna yang kedua adalah juga jalan untuk terjaga dari larut dalam kebingungan. Larut dalam kebingungan, keadaan kacau, terjadi perang sama sesama orang yang beriman, saya harus berpihak kepada siapa? Maka jawabannya jika di situ ada jamaatul muslimin abdan, di situ ada pemimpin muslim yang sah dan dia muslim, maka komitmenlah dengan dia dan jauhilah fitnah yang ada, peperangan saudara sesama kaum muslimin yang ada. Kemudian beberapa poin berkaitan dengan masalah fitnah, yaitu pertama adalah munculnya fitnah dari arah timur, yaitu timur kota Madinah. Senyamaita fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, sumbernya, manbaknya, mata airnya, yaitu maksudnya sumbernya adalah dari arah timur. Karena di tempat itulah akan muncul tanduk setan. Dan ini sejalan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Rahmah, Nabi penyebar kasih sayang, Nabi yang Allah jadikan sebagai rahmat untuk semesta alam sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau menghadap ke arah timur kota Madinah. Beliau katakan ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Ingatlah dan ketahuilah bahwasanya fitnah akan muncul datang dari tempat arah ini. Fitnah akan datang dari arah ini, yaitu satu tempat di mana di situ muncullah tanduk setan. Apa yang dimaksud dengan tanduk setan? Di catatan kaki dikatakan, yang dimaksud dengan tanduk setan adalah kekuatan setan dan para pengikut setan. Atau maknanya, kalau dicetakan saya Anna Lishamsi, cetakan yang baru Lishamsi au Anna Lishamsi qarnun alal haqiqati, ini atau matahari itu memiliki tanduk sebagaimana makna hakikinya. Ini mungkin bukan matahari namun syaitan. Anna Lishaitan qarnun alal haqiqati, karena qarnu syaitan. Kita enggak membahas qarnu syamsi, membahas qarnu syaitan. Maka tanduk setan ini bisa dimaknai makna majaz, kekuatan setan, anak buah setan, atau makna hakiki, yaitu setan memang benar-benar punya tanduk. Dan ada yang mengatakan bahasa setan itu mendekatkan kepalanya dengan matahari pada saat terbit matahari supaya sujudnya orang-orang yang menyembah matahari itu pada hakikatnya tertujukan kepada setan. Hadis ini diriatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pokok kekafiran itu muncul dari tempat ini, yaitu min haitsu, dari tempat muncul di sana tanduk setan, yang dimaksudkan dari sini adalah arah timur kota Madinah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah berilah keberkahan untuk kami dalam sok dan mut kami, yaitu alat takar kami. Dan ya Allah berikanlah berkah untuk Syamina wa Yamanina, negeri Syam dan negeri Yaman. Maka ada seorang yang ada di situ yang mengatakan, wahai Nabi Allah, doakan juga Irak, doakan juga Irak. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di Irak terdapat tanduk setan dan akan bergejolaklah fitnah. Wa inal Jaffa bil masyriq. Tadinya Jaffa, kejelekan. Salah satu makna Jaffa adalah adamul birri. Tidak adanya kebaikan atau kejelekan, kejahatan. Bil masyriq, itu ada di daerah timur, yaitu di Irak, karena posisi Irak adalah sebelah timur kota Madinah. Diatkan oleh Tabrani, dan para perawinya adalah para perawi siqah. Ibn Hajar mengatakan, maka fitnah dan kekacauan dan penyesatan yang pertama kali muncul dan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sumbernya adalah dari arah timur. Fakana dhalika, maka fitnah tersebut, kekacauan tersebut lah yang hanya jadi sebab, atau penyesatan tersebut yang jadi sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Dan ini adalah satu hal yang disukai oleh setan, dan setan bergembira karenanya. Dan demikianlah berbagai bid'ah akidah itu muncul dari arah timur, dari arah timur kota Madinah, dari negeri Irak. Maka dari Iraklah kemunculan sekte Khawarij, dari Iraklah, tepatnya Kufah, akarnya Syiah dan Rafidah. Batiniyah itu adalah sekte Syiah ekstrim. Satu sekte Syiah yang sangat ekstrim, yang disebut Batiniyah karena mereka punya ajaran bahasanya Al-Quran itu memiliki makna zahir dan makna batin, dan makna batin dari Al-Quran hanya mereka yang tahu. Selain orang di luar mereka tidak tahu makna batin Al-Quran, orang di luar mereka hanya bisa menangkap makna zahir Al-Quran, dan hanya mereka lah yang punya otoritas mengetahui makna batin Al-Quran. Dan mereka gunakan makna, namun makna batin yang mereka maksudkan adalah penyelewengan terhadap makna Al-Quran, dan mereka maknai seenak dan semau mereka sendiri. Diperintahkan sholat, yang dimaksud sholat gini, sehingga enggak perlu sholat enggak apa-apa. Dimaksud dengan berpuasa itu begini makna batinnya, sehingga intinya tidak puasa tidak masalah, dan seterusnya. Maka mereka gunakan pembagian makna zahir dan makna batin untuk meninggalkan syariat. Demikian juga dari Iraklah muncul Qadariyah. Dari arah timur kota Madinah lah muncul Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul di Basrah, di zaman Al-Hasan Al-Basri. Demikian juga mayoritas akidah-akidah kekafiran kelahirannya dari arah timur kota Madinah, dari arah orang-orang Persia dan Majusi. dari arah timur kota Madinah yang di sana banyak orang-orang Persia dan Majusi. Maka dari sanalah muncul ajaran atau agama Zoroaster dan Manawiyah, kemudian Mazdaqiyah, Handusiyah, Budhiyah, Buddha. Dan daerah timur kota Madinah, kota Madinahlah pada akhirnya, wa akhiran, dan yang akhir-akhir ini, dan ini bukan yang terakhir, muncullah Qadianiyah, yaitu Ahmadiyah, Walbahaiyah. Ini akarnya dari India, yang ini posisinya dari sebelah timur kota Madinah, arah timur kota Madinah. Ila ghairi dalika minal madhaib hadamah, dan aliran-aliran yang lain yang merupakan aliran-aliran yang hadamah, merusak Islam. Ya, ada keterangan catatan kaki tentang apa itu Zardashatiyah. Mereka adalah ashab pengikut Zardasta bin Yurshak, yang ayahnya berasal dari daerah Azerbaijan. Dan akidah Zoroaster, yaitu akidah Majusi, penyembah api. Maka di antara keyakinan mereka ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan, dan keduanya adalah dua pokok, yaitu dua Tuhan yang bertentangan, dan keduanya adalah awal muawal, asal muasal berbagai makhluk yang ada di alam semesta. Zoroaster mengatakan sesungguhnya Al-Bari sang pencipta itulah pencipta yang menciptakan Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan, dialah yang menciptakan keduanya. Para pengikut Zoroaster ini adalah satu kelompok yang terorganisir. Mereka memiliki level-level dan tingkatan-tingkatan, dan keberadaan mereka, posisi mereka ada di Persia. Dan Manawiyah ini adalah para pengikut Mani bin Fatik al-Majusi. Akidah mereka bahasanya alam raya ini tercipta dari dua pokok yang kodim, yang dulu tanpa awal, yaitu cahaya dan kegelapan. Sedangkan Mazdaqiyah adalah para pengikut Mazdaq bin Bafidat, yang dia adalah seorang yang hidup di masa kerajaan Persia jauh sebelum Islam. Dia hidup ini jauh sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ajarannya adalah dia da'a ila ibahiyah. Dia mengajarkan kepada para pengikutnya, menyerukan kepada paham ibahiyah, serba boleh, Anda mau berbuat apa saja asal suka sama suka, maka itu tidak masalah. Asal tidak ganggu orang, maka itu sah-sah saja. Ini ajaran Mazdaqiyah. Dan ini adalah ratusan tahun sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah cikal bakal faham sosialis. Wastiraqin nas fin nisa' wal amwal. Dialah yang mengajarkan pada orang bahwasanya yang namanya harta itu milik bersama, tidak ada harta kepemilikan pribadi. Harta milik pribadi itu tidak ada. maka jerih payah siapapun maka itu adalah milik semua orang. Maka namun bukan hanya harta saja yang milik semua orang, bahkan istri. Maka tidak ada istri milik pribadi, adanya istri milik bersama. Dan perlu diketahui bahasanya, tidaklah suyu'iyah hadisah komunis kontemporer sosialis itu kecuali adalah perpanjangan dari ajaran Masdaqiyah yang muncul ratusan tahun sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bukan sosialisme, bukan satu aliran baru penemuan orang sekarang. Dia itu ajaran Masdaqiyah yang ratusan tahun yang muncul sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Persia. Maka itu cikal bakal sosialisme. Dia bukan satu hal yang muncul belakangan. Dia adalah ajaran kuno, datang jauh sebelum Islam. Kemudian Handusiyah, Hindu. Dia adalah agama yang dimiliki oleh, yang dianut oleh Jamharah Uzma, mayoritas yang sangat besar dari orang-orang India saat ini. Dan asal-muasalnya adalah suku Arya datang ke India atau datang dengan membawa ajaran ini. Suku Arya datang dengan membawa ajaran ini manakala mereka menaklukkan India. Dan agama Hindu ini tidak memiliki muasas muayyan, pendiri yang jelas tertentu, bisa ditunjuk siapakah namanya, tidak bisa. Ini, karena dia adalah agama budaya. Siapa pendiri Kejawen? Enggak bisa diketahui. Ya seperti itu. Enggak bisa diketahui. Sama persis. Demikian juga Hindu. Agama ini tidak memiliki muasas muayyan, pendiri yang jelas dan tertentu. Dan ya, akidah orang Hindu adalah kumpulan dari berbagai keyakinan. Dan mereka memiliki banyak sesembahan, dan mereka membagi manusia menjadi 4 tingkatan. Kasta yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Di bawahnya apa? Satria, terus apa? Waisa. Terus yang keempat Sudra. Wa adnaha al-mambudzun, dan yang paling rendah adalah Sudra. Diterjemahkan oleh orang Arab dengan membudun, orang-orang yang terbuang, sampah masyarakat. Walahum kitabun muqaddas, mereka memiliki kitab suci namanya Weda. Dan Weda ini hakikatnya adalah wahwa Weda adalah ibaratan antarhil lil Aryin, pada hakikatnya adalah cuma berisi sejarah bangsa Arya atau lil Aryin. Wahum tabaqatul barahima, yang mereka ini statusnya adalah kasta Brahmana. Namun di Weda ini dijumpai majmu' atau ta'alim, sejumlah ajaran-ajaran, ritual-ritual. Sedangkan Budhiyah, Buddha, pendiri dari aliran ini adalah seorang yang namanya di sini Siddhartha Gautama, kata di tempat kita. Yang kemudian pada akhirnya dia bernama dengan nama Buddha, Dan dakwah Buddha ini dibangun di atas asas, inti ajaran Buddha adalah takasuf, adalah menjauhi kesenangan dunia. Bahasa Arabnya, bahasa mentaranya ya zuhud, wariyadat, Dan budak ini banyak mengajarkan riyadhat, lelaku bahasa Jawanya, tirakat bahasa lainnya. Ada lelaku ini, lelaku itu, lelaku ini itu puasa sekian hari, macam-macam cara puasanya gini, gini, gini. Yang intinya pokoknya menyusahkan badan. Intinya menyusahkan badan. Yang dia katakan ini bahasa menterengnya olah jiwa. Riyadhah ini bahasa menterengnya olah jiwa. Hakikatnya adalah menyusahkan badan. Puasa sekian dengan cara begini begitu. Yang intinya susah-susah. Wa yaqul, dan di antara ajaran pokok Buddha adalah tanasukh. Tanasukh itu apa? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Nyawa pindah. Manusia turun jadi kucing, nanti jadi apa? Kalau bagus perilakunya nanti naik. Tanasukh dan reinkarnasi adalah asas dari agama-agama, pokok ajaran agama-agama di India. Dan tanasukh dan reinkarnasi adalah kekafiran, karena hakikatnya adalah al-kufru bil-ba'as. Padahalnya adalah kufur bil-ba'asi, telah kufur, ingkar terhadap adanya hari berbangkit. Karena nyawa itu muter terus saja, enggak ada hari berbangkit. Dan Buddha ini, Siddhartha Gautama ini, tidak mengimani adanya ilah, adanya sesembahan. Bahkan dia akhirnya dipertuhankan oleh pengikutnya. Dan pada asalnya dia tidak mengajarkan penyembahan kepada Tuhan tertentu. Nah, ya, dia cuma mengajarkan tadi tirakat, lelaku, hidup susah di dunia, itulah sumber kebahagiaan, itu intinya. Dan pada akhirnya imtazajat, terjadilah percampuran antara ajaran Buddha dan Hindu. Kemudian dhabat fiha, kemudian Buddhiyah pun melebur dalam ajaran Hindu, sehingga jadilah Buddha itu salah satu sesembahan orang-orang Hindus, orang-orang yang aslinya adalah Hindu. Kemudian Qadianiyah, yaitu Ahmadiyah, yang terkenal di tempat kita dengan sebutan Ahmadiyah, dinisbatkan kepada pendirinya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Nah, aliran ini, sekte ini muncul di akhir abad 19 miladi Masehi di India. Di iklim di satu daerah namanya Punjab di Pakistan, di Pakistan. Orang Arab itu enggak bisa P. Kalau P dalam bahasa Arab itu enggak jadi fa namun jadinya ba. Pakistan. Wada'an nubuwata, dan dia mengaku-ngaku kalau dia adalah seorang nabi. Dan dia mengaku-ngaku dia adalah Al-Masih yang dijanjikan, yang akan muncul di akhir zaman. Dan dakwah Mirza Ghulam Ahmad ini disokong dan dibantu oleh Inggris, yang ketika itu adalah penjajah di India. Finasri dakwatihi, maka Inggris mendukung dan menyokong Mirza Ghulam Ahmad untuk menyebarkan dakwahnya. Karena di antara ajaran batil buatan Mirza Ghulam Ahmad adalah naskhil jihad. Jihad sudah mansukh. Artinya enggak perlulah jihad melawan Inggris, mengusir orang kafir penjajah, enggak ada gunanya, sudah mansukh. Nah, ini sangat Inggris sangat diuntungkan dengan hal ini atau ini adalah ajaran Mirza Ghulam Ahmad pesanan Inggris. Beliau jadi Inggris yang merasa diuntungkan dengan anggapannya atau sebaliknya. Yang jelas terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara Mirza Ghulam Ahmad dengan penjajah Inggris ketika itu. Wa fardhi ta'atil hukumah Britania, dan di antara ajaran Ahmadiyah Qadianiyah adalah mewajibkan taat kepada pemerintah meskipun dia kafir. Dan Ahmadiyah menyelewengkan ayat wa ulil amri minkum, taatlah kalian pada Allah dan Rasul dan pemimpin kalian. Dalam ajaran Ahmadiyah makna minkum adalah fi. Mereka selawengkan ulil amri minkum. Bunyi ayatnya adalah ulil amri minkum, dari kalian. Dari kalian artinya dari orang-orang yang beriman. Maka pemimpin itu adalah pemimpin yang ditaati, itu adalah pemimpin yang beriman. Mereka katakan makna minkum adalah fikum, adalah pemimpin, ya, pemegang urusan yang ada di tengah-tengah kalian, baik mukmin ataupun kafir. Maka meskipun pemerintah penguasa adalah Inggris, maka wajib ditaati. Enggak usah berontak, enggak usah berjihad, enggak usah melawan penjajah. Sudah pasrah saja. Dan di antara bukti nyata bahasanya Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah adalah buatan penjajah Inggris, adalah setelah ajaran Ahmadiyah itu dilarang di Pakistan, kemanakah mereka berlindung? Di manakah pusat Ahmadiyah sekarang? Jawabnya di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Maka pulang ke induk semangnya, pulang ke induknya Inggris. Kemudian diantara keyakinan Ahmadiyah adalah turunnya Isa di akhir zaman adalah buatan orang-orang Nasrani, adalah ajaran Nasrani, padahal ajaran Islam asli. Dan di antara keyakinan Ahmadiyah bahasanya Nabi Isa itu tidak diangkat ke langit, namun dia kabur, lari. Kemudian mati di satu daerah di India, namanya daerah Robuah. Sehingga Nabi Isa sudah meninggal, tidak ada lagi Isa turun di akhir zaman, itu buatan orang Nasrani. Oleh karena itu wa mengkal, dan siapa yang mengatakan bahasanya Isa itu tidak mati, masih hidup, Allah angkat dan masih hidup, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Dan matinya Mirza Ghulam Ahmad ini adalah pada tahun 1908 Masehi. Kemudian Bahaiyah, pendiri sekte atau alirannya adalah seorang dari Persia, namanya Mirza Ali Muhammad Syirazi, yang dia menggelari dirinya dengan sebutan Al-Baba. Yang dia ini dipenjara oleh penguasa Persia, kemudian bahkan dibunuh oleh penguasa Persia, lalu digantikan oleh salah satu pengikutnya, yaitu Bahaullah Mirza Husain Ali. Di antara keyakinan Bahaullah Mirza Husain Ali ini adalah naskhul Quran, Quran itu sudah mansukh, dan perlunya menghancurkan Ka'bah. haji itu sudah tidak ada, dan dia pun mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, dan dia punya satu kitab yang dia namai Al-Kitab Al-Aqdas, kitab yang paling suci. Kemudian maka kemudian disebut Baha'i karena Baha'iyah nisbat kepada tadi Baha'ullah Mirza Husain Ali, bukan kepada pendirinya. Waqad tatawwa'a madzhabul Baha'in, dan madhab Baha'i ini telah berkembang sampai-sampai dia mengalami perkembangan sampai akhirnya mengaku-ngaku bahasanya Baha'ullah itu adalah ilah, dan mereka punya nasarat, punya buletin resmi. Fakanan naqsu iklisyah, maka moto yang tertulis di buletin iklisyah yang merupakan nasaratihim, buletin mereka, ya, ada kalimat Baha'un ya ilahi, ini Baha' wahai sesembahanku. Dan Baha'iyah ini pun telah menyebar sampai negeri kita, ini, dan tokoh besarnya di negeri kita adalah Anand Krishna. Yang punya banyak pengikut di kota-kota besar di Indonesia dengan kedok klub pembaca buku Anand Krishna ada di Jogja dan di banyak kota besar di Indonesia. Jadi adalah tokoh besar Baha'iyah di negeri ini. Wa'idah demikian juga senyak munculnya Tartar di abad ke-7 Hijriah juga berasal dari sisi timur. Dan terjadilah di tangan mereka orang-orang Tartar kehancuran, pembunuhan, dan kejelekan yang besar yang tercatat mudawan, tercatat di buku-buku sejarah. Dan sampai hari ini tidak lantin di arah timur adalah sumber fitan, sumber berbagai aliran-aliran sesat, keburukan, berbagai bid'ah, khurafat, dan penyimpangan. Di antara bukti terakhirnya adalah suyu'iyah, komunis, mulhidah, ateis. Maka pusatnya adalah di Rusia dan Cina. Dan Cina-nya Cina komunis, dan keduanya adalah sisi timur kota Madinah. Demikian juga Nabi kabarkan kemunculan Dajjal, Ya'juj Ma'juj juga dari sisi timur kota Madinah. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan menjadi satu keniscayaan bagiku di sini untuk mengingatkan beberapa fitnah yang merupakan tanda kiamat yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam peperangan Siffin, munculnya Khawarij, dan aku akan membicarakan dengan ringkas beberapa fitnah besar yang jadi sebab perpecahan kaum muslimin dan zuhur dan munculnya kejelekan yang besar. Poin berikutnya berkaitan dengan masalah fitnah adalah terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiallahu anhu. Maka kemunculan fitnah, kekacauan, sehingga tidak jelas pihak yang benar dan pihak yang salah di masa para sahabat radhiallahu anhum, itu muncul setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Karena sunnya beliau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai baban mughlaqan, pintu yang tergembok sebelum terjadinya berbagai fitnah. Maka ketika Umar terbunuh radhiallahu anhu, maka muncullah berbagai fitnah yang besar, dan muncullah para propaganda fitnah, yaitu orang-orang yang iman belumlah kokoh di hatinya, demikian juga dari kalangan orang-orang munafik yang menampakkan kepada manusia kebaikan dan menyembunyikan kejahatan dan tipu daya untuk agama ini. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sunnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, ayyukum yahfaz qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapakah di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, ana ahfadhu kama qala. Aku hafal apa yang Nabi katakan. Qal hati. Silakan. Innaka la jari'un, sungguh engkau adalah seorang yang pemberani. Maka Hudzaifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Sunnya terfitnahnya seseorang dengan istrinya, dengan hartanya, dengan keluarga, dengan tetangganya. Terlalaikannya dia dari taat. Gara-gara godaan istri, godaan harta. Maka jika kelalaian-kelalaian tersebut adalah berupa dosa-dosa kecil, maka bisa dihapus oleh sholat, oleh sedekah, amar ma'ruf dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Umar mengatakan, laisat hadhihi, bukan fitnah semacam ini yang aku tanyakan. Walakin, akan tapi yang aku tanyakan adalah fitnah yang tamu juga maujil bahar, yang bergelombang sebagaimana gelombang lautan. Fitnah besar. Maka Hudzaifah mengatakan, ya amirul mu'minin, la ba'sa 'alaika minha. Wahai amirul mu'minin, tidaklah mengapa atasmu tentangnya. Engkau tidak perlu khawatir dengan fitnah yang bagaikan gelombang lautan tersebut. Karena bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Karena antara dirimu dengan fitnah besar tersebut, kata Nabi, ada pintu yang tergembok. Kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah, yuftahul bab au yuksa? Apakah pintu itu nanti dibuka ataukah dirusakkah? Apakah nanti dijebol ataukah dirusak? Qal, Hudzaifah mengatakan, la, tidak dibuka, bal yuksar, akan tapi dijebol. Qal, Umar mengatakan, dzalika ahra alla yukhlaq. Jika itu dijebol, maka sangat layak untuk tidak mungkin lagi ditutup lagi. Kulna, kami katakan, ulimal babu, apakah pintu itu diketahui? Hudzaifah mengatakan, na'am, diketahui. Kama anad dunal ghadin, sebagaimana diketahui bahasanya sebelum esok pagi adalah malam. Kata Hudzaifah, ini hadastuhu hadisan laisat bi'aghalid. Sungguh aku menyampaikan satu hadis yang bukanlah satu hadis yang keliru. Fahabna an nas'aluhu. Maka orang-orang yang mendengar penuturan Hudzaifah ini, kami merasa sungkan, kami merasa takut untuk bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu itu? Karena Hudzaifah mengatakan, saya tahu pintu itu, siapa yang, apa yang Nabi maksudkan dan Nabi jelaskan, siapa yang dimaksudkan pintu itu. Fahabna an nas'aluhu. Kami takut untuk bertanya langsung kepada Hudzaifah ketika itu, siapa kasih pintu? Yang Nabi katakan pintu tergembok sebelum datangnya fitnah besar yang akan menimpa umat Islam. Lalu kami perintahkan masuk seorang tabi'in untuk bertanya kepada Hudzaifah. Faqal, masuk bertanya kepada Hudzaifah, manil bab, siapakah pintu itu? Qal, Hudzaifah mengatakan, Umar. Pintu itu adalah Umar. Dan jebolnya pintu itu adalah, maknanya adalah terbunuhnya Umar. Ya. Maka di antara kandungan hadis ini, di awal hadis, ya, di sini menunjukkan bahwa dosa kecil itu bisa dihapus dengan berbagai macam amal soleh. Ya. Dosa kecil yang boleh jadi disebabkan karena karena godaan keluarga, harta dan semisal itu, maka bisa dihapus dengan amal-amal soleh semacam sholat, zakat dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian terbunuhnya Umar ada di antara dalail nubuwah, di antara bukti kenabian. Maksudnya Umar itu dibunuh dalam keadaan mati, dalam keadaan terbunuh, dalam status kaum muslimin itu sedang kuat-kuatnya masalah militer, kekuatan, persenjataan dan yang lainnya. Ya, maka kaum muslimin bisa dikatakan berada dalam puncak kemajuan teknologi pertahanan, teknologi militer, berada dalam puncak kekuatannya. Nah, Umar yang hidup di zaman dan kondisi semacam ini meninggal dunia dalam keadaan terbunuh. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam sisi ya, dalam kondisi di mana kondisi militer pas-pasan, keadaannya sederhana, ya, mati biasa-biasa saja. Maka ini menunjukkan kalau dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia begitu banyak musuh yang menginginkan nyawanya. Dan keadaan kaum muslimin secara persenjataan dan militer biasa-biasa saja dan sederhana. Dan beliau aman-aman saja dan meninggal dunia dalam keadaan wajar. Sedangkan ini Umar yang hidup ketika kaum muslimin berada dalam puncak kekuatan dalam sisi militer, pertahanan, keamanan, tentara, persenjataan, malah meninggal dunia dalam keadaan dibunuh orang. Wa kana ma akhbara, dan apa yang diberitakan oleh as-sadiqul masduq, seorang yang benar dan seorang yang mendapatkan berita yang benar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu hal yang benar. Terbunuhlah Umar, artinya jebol dan rusaklah pintu itu. Setelah itu muncullah berbagai fitnah, terjadilah bencana. Dan fitnah yang pertama kali muncul, atau bencana dan malapetaka yang pertama kali muncul, adalah terbunuhnya Khalifah Ar-Rashid Dunurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan menikah dalam satu waktu ya, namun bergantian. Utsman ibn Affan yang terbunuh melalui tangan sekelompok orang min du'ati syar, yang merupakan para propaganda keburukan. Lati ta'allafu alihi, yang mereka berhimpun dan bergabung dan bersatu dari Irak dan Mesir, lalu mereka masuk ke kota Madinah dan membunuh Utsman. Setelah mengepung Utsman selama beberapa hari lamanya, wa fi darihi radhiyallahu anhu, dan dia ada di rumahnya, semoga Allah meridainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada Utsman radhiyallahu anhu bahwa dia akan mendapatkan bencana. Oleh karena itu, maka ketika terjadilah demonstrasi besar-besaran kepada Utsman dan bahkan pengepungan pendudukan, maka Utsman memilih sikap untuk bersabar. Karena beliau telah tahu akan terjadi hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap yang dilakukan oleh Utsman adalah melarang para sahabat untuk memerangi orang-orang yang memberontak pada dirinya. Padahal banyak sahabat yang ngasih tawaran bantuan. Kita perangi mereka. Ali menawarkan bantuan. Kami siap untuk menghadapi mereka. Namun Utsman menolak. Utsman mengatakan, yang mereka inginkan adalah darahku. Mereka cuma menginginkan darahku saja. Kalau kalian kemudian berperang dengan mereka, maka akan banyak darah yang tertumpah. Dan darah-darah yang tertumpah ini bisa dicegah dengan cukup diriku, karena mereka yang, karena akulah yang mereka inginkan, karena akulah yang mereka inginkan. Utsman tahu betul target mereka, maka beliau tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah, banyak kaum muslimin meninggal dunia. Kaila yuraku damun min ajlihi radhiyallahu anhu. Kenapa beliau menolak dan melarang para sahabat untuk mengusir mereka, para pemberontak, dan memerangi mereka, padahal banyak sahabat yang menawarkan? Karena Utsman tidaklah menginginkan agar darah, banyak darah tertumpah gara-gara untuk melindungi diri beliau radhiyallahu anhu, pada, dan beliau sangat tahu dan faham bahasanya yang dia mereka inginkan itu cuma satu, darahnya Utsman. Inilah pemimpin yang sangat luar biasa. Inilah pemimpin yang sangat perhatian dengan rakyatnya. Yang dia jauh lebih mengutamakan keselamatan banyak pihak, rakyatnya, daripada dirinya sendiri. Dia tahu maksud pemberontak itu intinya cuma pokoknya satu, Utsman mati selesai. Akan mereka tidak akan. Namun kalau Utsman belum belum jadi target, belum kena, mereka akan mengerahkan daya upaya, berbagai kekuatan untuk membunuh siapa saja yang akan menghalangi mereka. Maka beliau menimbang, beliau berkeyakinan bahasanya darah beliau tidaklah lebih mahal daripada darahnya kaum muslimin yang lain. Darah beliau tidaklah lebih mahal daripada darah kaum muslimin yang lain. Maka di sini tindakan yang dilakukan adalah irtikabu akhafu darain. Ada pilihan, semuanya pilihannya adalah darar yang ada di hadapan Utsman. Pilihannya adalah pilihan yang semuanya adalah pilihan sulit. Semuanya adalah kejelekan. Dia perintahkan orang-orang untuk mengusir para demonstran ini. Maka yang terjadi adalah tumpah darah yang banyak. Banyak orang mati karenanya. Dan semuanya muslim. Atau dibiarkan saja. Paling-paling ujung-ujungnya Utsman yang mati. Dan yang mati adalah satu orang. Semuanya akan terjadi tumpah darah. Akan ada darah yang tertumpah. Dan manakah yang ditimbang? Tertumpahnya darah satu orang? Ataukah tertumpahnya darah banyak orang? Maka Utsman mengatakan bahasanya, berprinsip bahasanya, tidaklah darahku lebih mahal daripada darah kaum muslimin. Maka kemudian beliau merelakan darahnya demi dalam rangka menjaga darah banyak kaum muslimin. Inilah seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bisa kita katakan benar-benar islami. Coba bandingkan dengan Osama bin Laden. Amerika itu cuma mau cari nyawa satu orang, Osama bin Laden. Dan dia membentengi dirinya dengan ratusan ribu rakyat Afghan. Dia lindungi dirinya dengan ratusan ribu nyawa orang-orang Afghan. Maka di manakah pemimpin yang islami, kalau memang dia adalah pemimpin Islam, kalau memang dia dianggap adalah teladan yang baik, di mana letak teladan yang baik? Apakah lebih mahal darahnya daripada darah kaum muslimin Afghan? Kenapa dia tidak bertindak sebagaimana tindakan Utsman? Karena dia tahu betul bahasa yang dicari Amerika cuma satu, Osama bin Laden. Dia mati, selesai urusan. Karena itu yang dicari. Maka sikap pemimpin yang Islami, yang benar-benar Islami, dia akan meniru Utsman. Dia tahu bahasanya target musuh cuma dirinya. Untuk apa dia bentengi dirinya dengan ratusan ribu kaum muslimin? Maka mereka itu mati sia-sia. Demi melindungi Usama bin Laden yang pada akhirnya juga tidak terlindungi. Maka kalau dia adalah seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin yang baik, maka kita katakan, kenapa dia tidak ngambil teladan Utsman? Jika dia tahu keadaan sebenarnya dan dia tahu pasti kondisi realnya, pasti yang diinginkan oleh musuh ada dirinya. Maka tidakkah dia memegang apa yang jadi prinsip Utsman bin Affan? Tidaklah darahku lebih mahal dari darah kaum muslimin yang lain. Padahal beliau adalah beliau dengan berbagai keutamaannya, dengan berbagai kelebihannya, dengan berbagai jasanya. Namun beliau punya prinsip, tidaklah darahku lebih mahal daripada darah-darah kaum muslimin yang lain. Dari Abu Musa al-Asari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khawatir Nabi SAW, pada satu ketika Nabi SAW keluar atau pergi ke salah satu kebun di kota Madinah. Kemudian terusnya hadis, lalu datanglah Utsman. Fakultu, maka aku katakan, kata Abu Musa al-Asari kepada Utsman, ketika Utsman datang dan minta izin untuk bertemu dengan Nabi, Utsman katakan, kama anta, tetaplah engkau di situ, hatta astadzin laka, sehingga aku minta izin kepada Nabi untukmu. Apakah Nabi mempersilahkan untuk masuk ataukah tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, idzan lahu, izinkanlah Utsman untuk masuk. Babashirhul bil jannah, kabarkanlah kepadanya bahasanya dia akan, nanti dia akan masuk surga. Namun ma'aha bala'un yusibuhu, akan tapi akan bersamanya dia akan mengalami satu bencana yang dia pasti akan menimpanya. Maka Nabi SAW menyebutkan secara khusus Utsman, bahasanya Utsman akan mendapatkan bencana, padahal Umar juga akan terbunuh. Likaunya dikarenakan Umar tidaklah mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana ujian yang ditimpa oleh Utsman, yaitu berkuasanya sekelompok orang yang menginginkan darah Utsman, yang menginginkan agar Utsman dicopot dari imamah, jabatannya sebagai imam kaum muslimin, sebagai khalifah kaum muslimin, disebabkan berbagai kezaliman dan kezaliman yang dituduhkan dan dinisbatkan oleh kelompok tersebut dilakukan oleh Utsman. Ba'da iqna'ihi, padahal Utsman telah telah memberikan argumentasi yang kuat kepada mereka, bahasa itu adalah semuanya adalah tuduhan bohong, itu semuanya adalah dusta. Waradihi alaihim, dan setelah Utsman memberikan bantahan tidak benarnya apa yang mereka tuduhkan. Namun Utsman tetap bertahan, tidak mau menuruti keinginan mereka untuk mencopot dan menanggalkan kepemimpinan berdasarkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah mengisyaratkan bahasanya mereka akan menuntut kepemimpinan Utsman, dan Utsman bertanya, apakah aku serahkan? Maka Nabi katakan, jangan serahkan. Wabi maktali Utsman, dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, maka terbelahlah kaum muslimin dan terjadi peperangan di antara para sahabat, dan tersebar luaslah berbagai fitnah, berbagai kekacauan, wal ahwa, dan berbagai kepentingan. Maka terjadilah banyak terjadi perselisihan, watasya'abatil ara, dan sangat dan bercabang-cabanglah berbagai pendapat orang, artinya beraneka ragamlah pendapat orang, dan terjadilah ma'arik tahinah, pertempuran yang berputar yang terjadi di masa para sahabat radhiallahu anhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan terjadinya berbagai kekacauan ini di zaman para sahabat, karena satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melongo ala atamin min atamil Madinah. Atam maknanya atau utam bangunan yang tinggi. Wahia maka atam adalah bangunan-bangunan yang tinggi bagaikan benteng, yaitu rumah-rumah. Maka Nabi satu hari melihat rumah-rumah di kota Madinah dan mengatakan, hal tarawna ma'ara, apakah kalian menyaksikan apa yang aku saksikan? Para sahabat mengatakan tidak. Qal, Nabi katakan, fa ini la aral fitana taqa'u khalala buyutikum ka waqa'il qatri. Sini aku melihat dan menyaksikan berbagai fitnah yang terjadi di sela-sela rumah-rumah kalian, para sahabat Nabi, sebagaimana tetesan hujan. An-Nawawi mengatakan di sini Nabi menyerupakan dengan tetesan hujan, yaitu dalam banyaknya dan meratanya. Dan banyaknya terjadi fitnah, kekacauan, dan ini adalah kekacauan yang merata di mana-mana. Artinya itu adalah kekacauan yang banyak dan merata dan meliputi banyak orang. Tidak hanya khusus terjadi dan menimpa sekelompok orang saja. Dan kata An-Nawawi, hadis ini mengisyaratkan akan terjadinya berbagai peperangan yang terjadi di antara para sahabat, semacam perang Jamal, Siffin, dan terkedi Harrah, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Husain radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya. Maka kandungan lain dari hadis ini adalah mukjizat yang nyata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengkabarkan akan terjadinya satu hal dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Ya, esok pagi jelas libur, terus untuk kajian di rumah Senin atau di masjid dekat rumah Senin juga libur. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Marhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.